Di malam ini ku beranikan diri menemuimu untuk kesekian kalinya. Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Ku ingin menatapmu, Dewiku. Dan kini ku sadari betapa selama ini kau mencurahkan kasih sayang padaku semata hanyalah untuk membangkitkan semangat juangku tanpa setitik rasa cinta. Setulus hatiku, ku haturkan terima kasih sayang. Maafkan aku salah duga.